Seringnya kita, ya mudah-mudahan bukan kita di sini, adalah ketika misalkan sakit ada masalah, mencari solusi di luar Allah dulu, cari Allah dulu. Penyakit juga sama, Allah yang menciptakan kita bro sekalian, maka Allah juga tanda pasti yang bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita. Seperti itu kan, semudah itu. Sayangnya kita sering, sekali lagi sering lupa, ya ketika sakit yang diingat maaf dokter, rumah sakit, terapis, herbal, ingat Allah dulu. Para salafus saleh, orang-orang yang sejak malu bersihkan ketika mereka bahkan tersandung batu di kakinya itu langsung minta ampun sama Allah karena mereka ngerasa ada kesalahan yang mereka lakukan. Indikatornya kayak begitu. Ini indikatornya. Jadi sakitnya seseorang itu memang takdir Allah, tapi ada hal-hal yang mungkin pasti dia kerjakan yang akhirnya membuat badannya terzolimi. Ya. Dan kita diberikan Allah banyak makanan-makanan, ya, banyak makanan, banyak minuman. Ya, kemampuan kita untuk menahan lapar, kemampuan kita untuk menahan sesuatu untuk dimakan, disitulah letak kemampuan iman kita. Maksudnya gini, ada satu quote ya yang disebutnya oleh seorang dokter, namanya Dr. Umar Al-Faruq, dia katakan, "Hunger is the first element of self-discipline." Lapar itu adalah elemen pertama kedisiplinan diri. Kalau Anda bisa kontrol lapar, Anda bisa kontrol yang lain. Sederhana kan, ya kalau ada makanan tahan dulu latihannya gimana, nanti kalau kondangan kan banyak makanan tuh, coba kendalikan laparnya, kendalikan makannya, kan pengen dimakan semua nafsu kita kan, apalagi kita kan kita berada satu tempat yang makanan banyak ya, seperti kayak begitu tadi. Kalau bisa mengendalikan laparnya, maka bapak-bapak pun, waduh keren, bisa mengendalikan apa namanya ya, kalau mungkin bahasa kita itu ejakulasinya. Seperti itu bahkan. Ya, karena lapar, ya perasaan seperti itu, ini yang mengendalikan. Lapar itu bukan di perut, tapi di sini. Pikiran yang bermain. Ya, pikiran yang bermain untuk kita kendalikan. Ya, nah maka, dalam Islam bro sekalian, dalam Islam ada software tanda kutip dan ada hardware-nya yang kita bisa pakai untuk apa? Untuk sehatnya badan kita. Software, hardware-nya. Ya, software itu apa? Tadi saya katakan. Jadi software itu aplikasinya lah gitu kan. Tadi pertama sholat kan gitu. Sholat itu bisa bikin sehat nggak? Baik. Semua syariat dalam Islam, pahami baik-baik. Semua syariat dalam Islam itu sebenarnya bikin sehat semua. Tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat, karena itu ketaatan, kewajiban kita kepada Allah. Jadi jangan dipelintir. Sholat bikin sehat? Jelas bikin sehat. Gerakan stretching dan relax paling baik itu sholat. Tapi kita tidak mengerjakan sholat untuk sehat. Kita kerjakan karena Allah yang perintahkan, wajibkan. Haji, umroh, sehat gak? Sehatnya luar biasa. Jihad apalagi. Ya, sangat sehat. Puasa, sehat. Sedekah bikin sehat gak? Caranya gimana? Oke, gini, Anda sebutlah mungkin ketemu dengan, maaf, saudara kita yang kurang beruntung ya, mungkin orang miskin seperti itu. Kasihlah uang sama dia, sebutlah mungkin ya 2.000-3.000. Ya, dia bilang apa? Makasih kan? Dia kan bilang makasih. Well, terima kasih sama-sama gitu ya. Coba kasih 300.000. Banyak. Doanya banyak. Moga-moga. Iya kan? Kadang-kadang kita mintanya 2.000 ngencelain ke masjid. Mintanya rezeki, jodoh, harta, banyak betul yang diminta. Bakhil. Pelit. Penyakit gak itu? Penyakit. Penyakit apa? Hati. Ya, penyakit hati. Kencelengan lewat nih, ingat. Kalau urusannya sama Allah, sekalian, kalau urusannya sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Kasih yang terbaik. Kencelengan lewat nih. Anda punya uang, katakanlah 50 ribu yang lecek sama 50 ribu yang baru. Masukin yang baru. Yang lecek juga masukin, gak apa-apa. Tapi adabnya kita, Anda tidak akan mungkin baca Quran, tak pakai baju kan? Adab. Sekarang banyak orang kadang-kadang masya Allah, kadang-kadang kurang beradab dengan Allah. Kalau saya pribadi ya, kalau mau sholat saya tidak akan mau sholat pakai kaos oblong, nggak mau ngadep Tuhan. Paham ya? Imam Hasan ya, salah satu cucunya Nabi SAW, ketika beliau masuk masjid, sebutkan sumber ya, itu mukanya memerah, takut. Ada yang tanya, kenapa mukamu memerah? Karena saya mau bertemu dengan Raja Langit dan Bumi, dia bilang. Kayak gitu. Baju misalkan, kita bertemu dengan Allah, misalkan kita sholat, pakai baju yang terbaik, sejadah yang terbaik, segala yang terbaik untuk Allah. Maka Allah juga akan menghargai apa yang kita lakukan tadi. Seperti itu. Ya, itu ibadah juga kan, ibadah. Bagaimana ketulusan kita, keikhlasan kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umroh juga sama. Kalau Anda punya uang untuk lebih umrohnya, sekalian umroh yang terbaik. Kalau perlu nanti bisnis kelas. Toh akan diganti Allah. Kita tuh kadang-kadang bahkan doa saja, karena gini. Coba saya tanya, Bapak sekalian di sini. Siapa di sini yang pernah berdoa kayak begini? Sepertinya sih belum. Ya Allah, jika Engkau memberikan aku rezeki sebagaimana rezeki yang Engkau berikan kepada Abdurrahman bin Auf atau kepada Utsman bin Affan atau kepada Thalhah, maka aku akan bersedekah seperti sedekahnya mereka. Belum pernah doa begitu kan? Baru urusan sedikit kita dunia ceper gitu kan? Jangan. Kita punya Ruh Tuhan yang maha besar, yang maha kaya, minta semua, dan itu butuh hati yang dekat dengan Dia. Ya, penyakit, betapa mudahnya Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub. 18-20 tahun sakit Nabi Ayub, Allah dengan kuasa Allah, Allah bilang sama Nabi Ayub, Allah firmankan, wahai Ayub, mandikanlah badanmu, basuhi badanmu dengan air yang ada di bawah tempat tidurmu, ada mata air, dan seketika Allah sembuhkan. Nabi Ayub pun 18 tahun sakit. Apa Nabi Ayub ngomong sama Allah, ya Allah sembuhkan sakitku? Enggak. Nabi bilang apa? Ayub alaihissalam bilang apa? Dia bilang apa? Beliau bilang seperti ini, Rabbi anni masaniyad duru anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayub, ya Allah aku sakit. Apa Allah enggak tahu Nabi Ayub sakit? Tahu. Tapi itulah adabnya Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub itu sekalian begitu manjanya dengan Allah, dan seketika Allah kabulkan doanya. Apa susahnya Allah menghilangkan hipertensi? Apa susahnya Allah menghilangkan darah tinggi atau mungkin diabetes atau penyakit-penyakit beratannya? Mungkin yang masalahnya bukan di penyakitnya. Allah begitu mudah hilangkan itu. Tapi masalahnya si hamba ini sudahlah sakit, baca Quran gak mau, zikir gak mau, sholat masih telat. Kayak gitu kok minta sembuh? Misal gitu lah, bahasa kita. Pasti Allah kasih sembuh yang jelas. Tapi tunggu waktunya dulu. Sampai apa? Sampai air mata itu menetes. Sehingga nanti kalau kita sudah sampai pada titik itu, kita akan mengatakan, kalau lah sakit, kita akan berkata sama Allah, ya Allah, kalau sakitku ini membuat Engkau ridho, dan dengan ini Kau gugurkan dosa-dosaku, maka aku ikhlas, aku ridho, ya Allah, sampai aku bertemu denganmu. Kan asik doang kayak begitu. Maka sehatnya kita harus menjadikan kita lebih taat. Mumpung Anda sehat, maka jangan jauh-jauh dari ketaatan. Gitu loh. Dan ketika orang sudah sakit, sebenarnya yang Allah minta, orang lagi sakit, tidak mungkin diajakin, katakanlah misalkan orang lagi sakit, kita ajak dia untuk berpikir, yuk ke Waikambas yuk, atau ke Pantai Krui, atau segala macam, gak mungkin mikir kebetulan. Ya kan? Mumpung sehat, perbanyak atau tingkatkan ketaatan. Dan semakin banyak yang kita kerjakan, Bapak sekalian, untuk Allah secara bonusnya, atau orang lain gak kerjakan, kita kerjakan. Contoh, misalkan, let's say mungkin maghrib sini jam 17.50 lah misalkan. 17.50 maghrib. Orang datang kadang-kadang 17.55. Anda datang 17.30, duluan ketemu Allah. Itu saya katakan bonusnya. Orang tidur, kita malah bangun malam hari, sholat. Luar biasa kan? Orang makan, kita puasa. Orang gak sedekah, kita sedekah. Itu banyak nanti bonusnya. Dan itu akan menjadikan doa-doa kita akan mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau urusan sama Allah jangan tanggung-tanggung. Dan Allah Subhanahu wa taala bersekalian menciptakan banyak sekali di atas muka buminya ini ya, tumbuhan-tumbuhan yang begitu menyehatkan. Saudi Arabia atau mungkin Jazirah Arab terkenal dengan kurma, ya. Kurma merupakan tanaman ataupun makanan yang paling baik untuk memperbaiki pencernaan. Ya, bagaimana kalau seandainya Anda punya sakit mah misalkan, Bapak Ibu, Anda bisa bikin ya kayak labu gitu. Ya labu Anda hancurkan ya, kemudian Anda kasih garam mineral sedikit ya, bukan garam dapur tapi ya. Kemudian ada kasih taburan kurma di situ, itu sehatnya banget, sangat sehat untuk orang-orang penyakit lambung. Kunyah seperti bubur. Jadi kayak pergedel tapi enggak digoreng. Ya.

ya, yang dimana Allah ciptakan di sana itu beda dengan kalau ditumbuhkan di tempatnya. Anda tidak akan dapatkan rasa ubi celembu itu kalau tanam di Lampung, betul? Gak rasanya. Maka setiap tempat itu ada kekhasannya, ada kekhasannya di sana. Itu tanda-tanda Allah di situ. Allah ingin tunjukkan. Contoh mungkin, saya nggak tahu Lampung, tapi Jambi itu terkenal dengan nanas. Jambi salah satu kota di Sumatera yang terkenal dengan kayu manisnya. Ya. Biasanya ada hubungan. Jadi sesuatu yang Allah ciptakan di sana itu memang bermanfaat untuk penduduk sekitar, termasuk juga dengan makanan. Jadi makanan penduduk lokal, makanan penduduk lokal atau makanan kayak kita sekarang, ya makanan kita, jangan ngimpor. Maksudnya gini, jadi kalau Anda pengen sehat, ya makan makanan kita. Orang Indonesia dulu makannya apa? Ya karedok, pecel, gado-gado. Kita gak makan pizza kan? Dan sekian lama makan pizza juga gak lancar juga bahasa Italinya. Gitu-gitu aja. Gak ada hubungan sih. Jadi seperti itu, ya. Orang tua kita sudah mengajarkan banyak hal, Bapak sekalian, ya. Banyak hal yang sebenarnya itu kearifan-kearifan lokal yang kita bisa optimalkan. Dan itulah tanda-tanda. Dan sekali lagi itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya. Bahkan air kelapa itu, kalau kita bicara kelapa itu, subhanallah, itu dahsyat luar biasa, Bapak sekalian. Kalau Anda masukkan air kelapa itu racun, maka racun tadi yang cair gitu akan menggumpal di sana, digumpalkan sama air kelapa. Makanya air kelapa itu salah satu anti penawar racun atau penawar racun yang sangat baik. Jadi kalau kita cemplungin misalkan apa namanya racun tertentu ke situ, dia lama-lama akan tergumpal di situ. Ya. Nah, air kelapa kan banyak. Sayangnya kita minum air kelapa pakai sirup. Hah? Air kelapa yang minum ya pakai madu, pakai kurma, kan bagus. Ya, jadi minum air kelapanya jangan pakai sirup. Ya, pokoknya yang kemasan-kemasan mulailah dihindari. Yang kemasan-kemasan. Kalau Anda pengen makan jeruk, ya makanlah, jangan minum jeruk dalam kemasan. Sekali-sekali silakan lah, tapi bukan untuk tiap hari kita. Kalau makan jeruk, ya makan jeruk aja. Termasuk jeruk-jeruk lokal gitu kan. Kalau di sini ada jeruk lokal, makan jeruk lokal. Ya, coba Anda lihat jeruk ini. Ini jeruk kan? Nanamnya gimana coba? Jeruk itu yang ditanam apanya? Ini nggak ada bijinya. Terus nanamnya gimana? Bingung kan? Benar juga ya. Ya biasanya sudah diubah bibitnya. Ya bibitnya sudah diubah. Anggur juga kadang-kadang. Anggur kan ada bibit, ada bijinya. Nanam anggur itu pakai bijinya. Kalau bijinya nggak ada, gimana nanamnya? Gitu. Ya. Maka lagi saya sampaikan, ya kembali aja ke buah-buah lokal. Ya kalau kita nggak apa-apa makan beginian silakan, tapi yang normal-normal aja lah. Ya saran saya begitu. Ya sebab apa? Sebab banyak orang yang bikin makanan, bikin minuman, atau mungkin bikin pertanian kayak begini. Apakah mereka bertanggung jawab kalau kita sakit? Enggak. Petani-petani maaf yang nyemprotin pestisida ke padinya. Apakah mereka bertanggung jawab kalau yang makan itu kena kanker? They don't care, mereka gak peduli. Yang penting padinya tidak rusak. Sama juga dengan industri makanan. Banyak industri makanan yang bikin makanan-makanan gak sehat. Banyak, kita sebut aja, gak usah sebut, banyak. Ya, apakah mereka peduli kalau kita sakit? Enggak. Jadi yang kita juga tidak bisa mengendalikan mereka. Yang kita bisa kendalikan apa? Mulutnya kita. Artinya pikir, mulai sekarang mikir, kalau makan, kalau saya makan begini kira-kira sakit gak badan saya? Kalau saya makan begini kira-kira bisa bermasalah gak badan saya? Ya. Kalau sudah tahu bermasalah, jangan dimakan. Jangan dimakan. Dan banyak makanan-makanan gak sehat. Sering saya sampaikan contoh mungkin, maaf, nasi goreng. Nasi goreng sehat gak? Kenapa gak sehat? Kenapa dimakan? Enak. Hidup sehat itu kayak orang bangun tahajud. Kayak orang bangun tahajud. Orang yang tidak memaksakan bangun tahajud malam hari sampai mati juga gak bakal tahajud. Gitu loh maksudnya. Orang yang tidak memaksakan sholat duhanya 12 rakaat sampai mati juga mungkin 2 rakaat doang. Padahal dia punya kesempatan untuk melakukan lebih baik. Orang yang katakala punya kesempatan untuk bersedekah lebih banyak tapi gak dikerjakan sampai mati begitu-begitu aja. Kalau saya katakan masa mau hidup gitu-gitu aja? Sekarang dari sekian tahun hidup kita, berapa tahun kita pernah hidup sehat dan diniatkan karena Allah? Mungkin ada setahun. Ramadan yang 30 hari sama juga dengan 11 bulan yang lain. Sahurnya begitu, bukanya begitu. Sahurnya pakai apa? Tiba-tiba diam. Ya. 30 hari disuruh Allah untuk memperbanyak ibadah, bukan memperbanyak makan. Saking dahsyatnya negeri kita ini, 30 hari Ramadan inflasinya paling tinggi. Betul enggak? Kalau enggak salah sih begitu kan? Indonesia kan bisa paling tinggi di inflasi itu Ramadan. Kenapa? Ibu bapaknya, khususnya ibu-ibu nih, sibuk banget makan apa, minum apa, buka bersama siapa, tapi Al-Qur'an satu juz pun tak terbaca setiap hari. Gitu. Musibah, Bu. Pak, musibah gitu kan. 11 bulan sudah banyak makan, udah 30 hari itu kan siapinlah waktu gitu kan untuk apa? Untuk lebih banyak lagi berhubungan sama Allah gitu kan. Bahkan beberapa sahabat itu ketika bulan Ramadan baru sekalian itu Masya Allah habis Isya enggak pulang ke rumah sampai subuh, dia sibuk beribadah ya. Beberapa ulama seperti bahkan Imam Ahmad itu satu hari bisa sholat sunnah nafilahnya bisa sampai 300 rakaat gitu ya. Kalau banyak orang zaman sekarang apa yang terjadi? Kebanyakan makan. Tanda orang banyak makan apa? Nanti tahu. Ya. Maka Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis, kata Nabi apa? Aku melihat di akhir zaman nanti, kata Rasulullah, banyak fenomena di kalangan umatku, kegemukan, kata Nabi. Ya. Dan kegemukan bagi laki-laki dan perempuan itu bisa bermasalah di hubungan biologis mereka. Maaf, laki-laki yang belly fat, yang perutnya buncit itu, kalau yang saya baca dan beberapa yang saya dengar itu memang secara keperkasaan juga akan turun gitu. Bahkan perceraian salah satu penyebabnya yang banyak kata di KUA itu adalah ketidakpuasan suami sama istri. Istri gak puas, suami gak puas, gimana mau puas? Pagi hari, siang hari, malam hari, si bapak atau ibu tadi makannya juga gak benar. Jadi mau saya kasih tahu obat kuatnya laki-laki? Malu-malu gitu. Obat kuatnya laki-laki itu untuk memuaskan istrinya adalah hidup sehat. Jangan nyampahin badan. Ya, olahraga yang benar. Olahraga itu kadang-kadang juga 20%. Kalau Anda yang pergi ke gym ya, personal trainer Anda pasti akan bilang sama mereka, badan kita itu dibentuk 80% dari apa yang kita makan. 20% cuma exercise-nya. Benar kan? Benar. Dan dengan gerakan sholat, orang yang sholatnya benar, pasti bahunya lebar. Ya iyalah, gimana mau bahu lebar sholat begini? Apa gitu di power gitu? Solu kama ru'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholat begini. Perhatikan, misalkan Nabi ngajarin gimana? Takbiratul ihram, ininya di mana? Tangannya di mana? Ya bukan cuma enggak semangat gitu sholatnya gitu loh. Ruku coba, Masya Allah. Sujud gitu, kok gerakan, coba lihat, Anda ada yang ahli gym gitu kan, coba lihat gerakan sholat itu, dahsyat loh gitu kan, bagaimana tulang belakang kita terbentuk, bagaimana otak kita bisa mengalir deras darah ke situ dengan sujud, bagaimana coba lihat, kalau kita lihat gerakan sholat itu luar biasa loh. Orang yang sholat dan sujudnya benar tidak akan mungkin konstipasi, susah buang air besar, gak mungkin, asal sujudnya benar, ya, subhanallah kan, jadi luar biasa loh sekalian. Apalagi misalkan Anda mungkin ketika dari gerakan, saya kadang-kadang nyobain gitu kan. Kita tetap sholat bukan untuk sehat ya, sholat bukan untuk sehat. Sholat ibadah, wajib, ya sholat wajib gitu kan. Jadi ketika kita dari sujud naik ke atas, ya naik ke atas itu kan kita disunahkan untuk duduk sebentar kan. Nah, waktu duduk itu kan kita disunahkan untuk meletakkan tangan, kemudian yaitu di kepal seperti itu untuk naik. Waktu naik itu kan ada tekanan di perut. Kerasa lagi di perut kan, maka kencang. Maka laki-laki yang sholatnya benar pasti perkasa. Gitu. Saking perkasanya nanti istrinya bilang sama dia, suamiku, sepertinya engkau harus berbagi kebahagiaan ini kepada wanita lain. Mimpi. Amin. Langsung yang tidur bangun. Mau nikah-nikah aja lah. Tapi suaminya juga harus menunjukkan kesolehan. Istri juga harus menunjukkan solehnya seperti apa? Seperti seorang sahabiah, Nusaibah bin Ka'ab. Malam-malam suaminya sedang tidur, ya. Anak lagi tidur, ada perintah jihad. Dan misalnya dia bangunkan suami dan anak-anaknya. Wahai suamiku, wahai anak-anakku, bangunlah. Ada perintah jihad dari Nabi SAW. Itu istri yang benar. Ya. Ini suami tidur, istri tidur. Ya. Tidak ada yang dua-dua bangun. Apalagi bapak ibu saya, terutama bapak-bapak nih. Ya. Anda harus jauh lebih soleh daripada istri Anda. Anda harus jauh lebih dalam pemahaman agama daripada istri Anda. Arijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya, maka jadwalkan untuk datang ke kajian-kajian, ya, untuk belajar agama. Seperti itu. Baik, kita kembali ke bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua, ya. Jadi banyak sekali yang Allah berikan kepada bumi kita ini yang kita bisa apa namanya? Perbaiki, ya, kesehatan kita dengan itu. Dan simpel kok. Kalau Anda mau sehat mulai sekarang, ya. Contoh mungkin gula pasir dikurangi. Bisa kan? Bisa nggak? Jadi kalau minum kopi nggak usah pakai gula pasir. Kopinya pahit. Kopi itu yang saya pernah pelajari, emang dia bisa menekan rasa lapar. Bisa dia. Ya. Jadi kalau makan kopi atau minum kopi ya pakai kurma. Manisnya pakai kurma, bukan dicemplungin ya, dimakan. Bisa kan? Gak apa-apa. Ya masya Allah. Minum teh, tehnya teh daun, ya, usahakan jangan yang sasetan. Sekali-sekali sasetan buat, tapi kalau tetap ingin minum teh ya teh hijau, teh apa yang masih daun, gitu. Atau Anda bikin minuman sendiri di rumah. Apa susahnya motong-motong serai, kunyit dipotong-potong, dikasih air panas, dikasih jeruk nipis, kasih madu. Apa susahnya? Sehat banget itu, ya. Anti pikun. India itu angka demensianya paling rendah katanya di dunia. Karena ternyata konsumsi kunyit yang sangat tinggi di sana. Ya, orang India. Jadi jarang pikun kata dokter, ada yang saya baca dokter siapa dokternya itu diteliti gitu kan seperti itu. Kalau seandainya ya penduduk negeri ini bertakwa, dia mengoptimalkan apa yang Allah berikan ke negeri ini, maka harusnya penyakit-penyakit berat di negeri ini tuh sangat-sangat minimal. Bayangkan kalau tiap hari kita bersahabat dengan rempah dan rimpang. Jadi Allah memberikan tanda, apa Allah tidak tahu bahwa sekarang itu banyak kanker ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun lalu sebelum katalah bumi ini dibuat. Allah sudah tahu, Bu. Pak. Sehingga apa? Allah ciptakan obatnya dan janji Nabi pasti ada di situ. Jadi kulidain dawaun kata Nabi bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Sekarang kita lihat bagaimana Allah menjelaskan tanda-tanda kebesaran tadi. Ya. Contoh mungkin. Jadi kalau dalam ilmu pengobatan tradisional lah seperti ya, ilmu natural seperti itu tuh, kita memahami penyakit itu gampang. Apa yang ada di organ kita, maka coba cari padanannya di alam. Contoh mungkin orang yang kena gangguan liver. Kan gitu kan, wortel. Sesimpel itu coba. Ya. Tapi Allah tidak kasih petunjuk itu, kenapa? Karena manusianya lupa sama dia. Dan sains memang menjelaskan, coba baca penelitian tentang kunyit deh, temulawak. Oh, luar biasa. Kalau kita lihat misalkan kanker-kanker gitu kan, kanker-kanker itu kan bentuknya kan kalau dilihat secara bentuk makroskopisnya kan enggak beraturan. Ya, bentuknya enggak beraturan kanker. Coba lihat padanannya apa? Di alam ini yang Allah berikan bentuk tumbuhan yang tidak beraturan. Contohnya apa? Ya, rimpang tadi. Lihat jahe enggak beraturan kan? Jahe, kencur, temulawak kayak berantakan bentuknya gitu kan. Apa sengaja Allah bikin gituan? Ya pasti ada sengaja, maksudnya ada maksudnya untuk memberikan tanda kepada kita. Kita lihat misalkan ureter kita, misalkan ureter itu saluran kencing kita, bentuknya panjang gitu kan, kayak buletan, pipa gitu kan. Lihat di alam-alam, di alam ini yang apa yang kira-kira mirip dengan itu? Ternyata akar alang-alang. Masya Allah kan, semudah itu. Kita bicara tentang darah. Darah itu katakala apa tuh namanya, warnanya merah gitu kan. Berarti kita perlu, misalkan kita butuh tambah darah, misalkan ya sudah cari yang di alamnya warnanya merah-merah. Contoh apa? Buah bit misalkan. Gitu. Mudah kan? Mudah sebenarnya. Apakah itu kita, kalau kita makan, kita minum menjamin kesembuhan? Tidak. Allah yang jamin. Maka ketika kita sudah kembali sama Allah, bisa jadi satu tumbuhan yang diciptakan, misalkan serai saja, itu banyak sekali sekarang. Kita lihat ada rematik, ada lupus, ya macam-macam. Yang ternyata dari pengalaman-pengalaman saya, dari pasien-pasien itu, subhanallah, minum serai itu efeknya luar biasa. Allah nih, kita diciptakan Allah dari apa? Dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Kami ciptakan manusia dari tanah. Maka kalau mau sehat, kembalilah ke tanah. Kembalilah di bumi, tempat apa-apa yang Allah tumbuhkan itu berada. Dan di situ banyak tanda-tandanya sekalian. Tanda-tandanya. Jadi kalau kita lihat daun, jadi kita yang lihat sesuatu itu jangan lihat secara fisik saja. Ya. Lihatlah dengan mata hati kita. Lihat daun, daun itu kan dia bergerak ya. Kalau kita lihat di luar lagi angin kayak begitu, ada urat daunnya, ada tulang daunnya, apa fungsi daun. Bahkan ilmu fotosintesis aja kita belum optimalkan. Bayangkan katakanlah kita tanpa daun yang ada sekarang ini, kita gak bisa bernafas loh mungkin. Gak bisa kita. Dokter bedah sekalipun katakanlah dengan ilmu yang luar biasa belajar, kalau Allah ambil saja trombosit dalam badan manusia, gak bisa kerja dokter bedah. Allah Maha Kuasa. Ya. Maka kita tugasnya apa? Kita kenali dia. Ya. Kenali bagaimana dia memberikan ini semua kepada kita semua sekalian. Supaya apa? Supaya kita lebih taat. Sehat harus jadi membuat kita makin taat. Mumpung sehat, perbanyaklah ketaatan kepada Allah. Ya. Supaya apa? Lagi sakit nanti kita bisa panen pahala. Orang-orang yang sudah rutin melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, kalau dia sakit dan uzur, amalan yang dikerjakan tadi pahalanya tetap mengalir buat dia meskipun dia enggak kerjakan. Itu hadisnya. Dan Islam mengajarkan kebaikan yang luar biasa. Anda di sini bos sekalian, misalkan nih, misalkan Anda keluar, bagaimana Anda dapat pahala iktikaf satu bulan penuh di Masjid Nabawi dengan ketika Anda berada di tempat ini? Caranya gampang sekali. Misalkan lagi keluar, mau keluar pintu itu kan. Kan sempit tuh pintunya. Lalu ada saudara kita mau keluar duluan. Hajatnya dia mau keluar pintu duluan, mau keluar yang begini duluan. Anda kasih tempat, oh dia silakan keluar. Membantu hajatnya dia. Apa kata Nabi SAW? Membantu hajat saudaraku, yang maksudnya kaum muslimin, itu lebih aku cintai daripada iktikaf satu bulan penuh di masjidku ini. Bayangkan. Ada saudara kita lagi mungkin lagi mau ke musola, ke toilet atau mungkin ke tempat wudu, dia pakai sepatu nggak ada sendal, kita kasih pinjam sendal, itu pahalanya sama dengan bahkan lebih baik daripada satu bulan penuh iktikaf di Masjid Nabawi. Kalau kita kembangkan ini semua sekarang, maka masya Allah kita akan tiap hari itu mikir kebaikan apa yang kita bisa kerjakan tiap hari, dan kebaikan itulah yang sebenarnya menjadi nutrisi hati kita. Jadi kalau orang hidupnya gak bahagia, mungkin tidak banyak nutrisi buat hatinya. Tidak banyak dia tolong orang. Mungkin. Ya. Maka itu sebabnya, Abu Bakar Rasidi kalau dalam lalu, kalau satu sahabat Nabi yang luar biasa, peran dalam Islam. Ya. Pernah dalam satu pagi Nabi menceritakan tentang surga. Nabi menceritakan tentang ada surga, pintu surga. Ada pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu macam-macam. Terus Abu Bakar bertanya saat itu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Nabi menjawab apa? Iya, dan aku berharap itu adalah engkau. Kenapa? Ternyata Abu Bakar ini buat sekalian pernah ditanya oleh Nabi SAW, siapa yang pagi ini sudah menyantuni anak yatim? Abu Bakar angkat tangan, itu pagi. Siapa yang sudah mensolatkan jenazah kaum muslimin? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah membantu fakir miskin? Semua amal ibadah itu dia borong. Pagi-pagi coba. Ya. Yeah. Makanya orang beriman itu bos sekalian, hidupnya pasti bahagia kalau dia banyak berbuat baik untuk orang lain. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, hidup sehat itu Lagi-lagi bukan lifestyle, tapi bentuk kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Ya, Anda lihat makanan kayak begini. Ini kan ada, saya tadi dikasih panitia makanan sehat. Isinya apa? Tempe. Tempe yang dipotong. Di tengahnya dikasih coklat. Alpukat. Dikasih alpukat. Ya. Terus di atasnya dikasih apa lagi? Stroberi atau apa lagi? Kasih chia seed. Sehat enggak ini? Sehat. Yakin? Insyaallah gitu. Kira-kira nih saya tanya nih. Kalau misalkan nih ada piring, nyet, ini kan. Piring kayak begini nih. Lalu di sampingnya ada bubur ayam. Pilih mana? Ayo jujur. Kalau saya makan bubur ayam. Caranya saya makan gimana? Nah, kalau saya makan bubur ayam ala saya. Saya ambil kuahnya, saya ambil sayurnya, saya ambil sambelnya, saya ambil telurnya. Itu bubur ayam saya. Ya nggak ada buburnya tapi sup jadi kan. Kemarin saya ada pas ke Makassar, ada teman-teman bilang, dokter bagaimana cara makan coto yang baik? Coto. Gampang. Kan kalau orang makan coto dikasih jeruk nipis kan? Satu mangkok gede itu kan? Nah, ini rahasianya di sini saya bilang. Nanti minta sama abangnya itu minta air putih 3 gelas atau 2 gelas. 3 gelas. Lalu air putih tadi diperes apa dikasih jeruk nipis tadi. Terus masukin. Aduk. Minum gelas. 2 gelas, 3 gelas, habis itu pulang. Itu cara makan coto yang baik. Boleh kan makan coto? Boleh. Siapa yang melarang makan coto? Siapa yang melarang Anda hidup? Siapa yang melarang Anda makan makanan tidak sehat? Enggak ada yang melarang, silakan aja. Tapi ingat itu punya konsekuensi terhadap gen kita. Kalau Anda yang sekarang, maaf ikhwan di sini yang belum menikah, Anda sekarang hidupnya nyampah, maka Anda akan menyiapkan generasi sampah juga yang gennya cacat. Beneran, saya gak bercanda loh ini. Artinya kedepannya ketika maaf akhwatnya yang sama-sama tiap hari makan gak sehat, ikhwannya juga makan gak sehat, maka ketemu mereka nanti anaknya, na'uzubillah min zalik, juga tidak akan sehat. Bayangkan, generasi kedepan tuh generasi kerupuk. Generasi kerupuk itu apa? Ya karena mungkin bapak ibunya hobi makan kerupuk tiap hari. Kerupuk secara mental juga dapat. Maksudnya gimana? Gimana mau punya mental pejuang, mental jihad kalau nanti ada jihadnya gitu kan. Misalkan tiap hari makan kayak begitu. Mau jihad kayak apa? Mau bangun malamnya susah minta ampun? Mau jihad kayak apa? Katakanlah berjuang. Gak usah cerita perang dulu deh. Berjuang malam-malam untuk bangun susahnya minta ampun. Berjuang katakan untuk baca Quran 1 juz susahnya minta ampun, tapi berdiam diri WhatsApp 1 jam 2 jam bisa. Faktanya begitu. Gitulah generasi umat di zaman sekarang. Ya, ketika suaminya maaf mau nikah lagi ributnya minta ampun. Ya. Gitulah. Jadi banyak sekali hal-hal seperti itu sekarang yang terjadi, mungkin bukan mungkin salah satunya adalah karena makanan. Maka kembalikan makanan itu kepada substansi dasarnya. Jadi kalau Anda pengen makan alpukat, ya makan alpukat. Tapi jangan kasih sirup, jangan kasih susu. Makan alpukatnya. Bahkan kemarin subhanallah saya dapat penelitian lagi dari seorang teman juga yang jelaskan bahwa ternyata biji alpukat itu bisa dibikin minyak. Minyak biji alpukat yang ternyata mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Bahkan biji alpukat itu kalau Anda parut gitu kan, lalu Anda seduh dengan air juga sudah jadi kayak teh antioksidan. Masya Allah kan. Alpukatnya mengandung lemak yang baik. Ya, kita punya tempe. Tempe ketemu dengan alpukat kayak begini atau NTP, tempe ketemu kurma itu ya jauh lebih baik kalau menurut saya daripada Anda makan 1 mangkok bubur ayam. Gitu. Ya, makanya kayak begini sebenarnya jauh lebih sehat. Dan sebenarnya kalau udah biasa mah enak. Contohnya gimana? Ya kalau nggak biasa makan sayur kayak begini, Anda bisa bikin sambelnya. Sambelnya jangan pakai sambel kemasan. Kasih kurma diulek. Nanti sayurnya di twing twing twing gitu. Dicocol. Udah pernah nyobain belum sambel kurma? Itu enak. Cobain deh ya. Sambel kurma buat gantinya gula pasir. Enak. Dan ininya, tengahnya ini juga bisa diganti dengan sambal kurma tadi. Jadi kalau Bapak Ibu, ini kan tengahnya ini kan alpukat. Kalau mau diganti sama kurma, bisa, bukan kurma, sambal juga bisa. Nggak usah bikin yang pedes-pedes, nanti bikin sambal kayak begitu, kasih kurma, cabai rawit sama, apa tadi? Bawang putih ya. Nah, taruh di tengahnya ini. Terus dianjur-anjurin, jadilah tempe penyet. Sehat, ya, dan tidak digoreng, kan nggak digoreng, ya. Kenapa nggak digoreng? Ya, cobalah mulai hindari yang digoreng-goreng mulai sekarang. Coba 7 hari ke depan, ya, Bapak Ibu, kalau mau sehat, coba lakukan tantangan ini. Mau nggak? Mau? Kalau mau, boleh saya terusin. Kalau nggak mau, ya nggak usah. Yang jawab cuma satu orang. Mau gak? Allah saksinya ya. Allah saksinya. Pertama, nanti mulai besok kurangi makan nasi putihnya. Mulai sedih? Mulai sedih. Kurangi makan nasi putihnya. Yang kedua, kurangi, kalau bisa gak usah makan nasi putih, gak apa-apa. Ya, yang kedua, gula pasir. Coba gak usah makan gula pasir sama sekali. Caranya gimana? Coba menghadap cermin, lalu tatap diri Anda dan yakinkan bahwa Anda sudah cukup manis tanpa gula. Kedua kan? Yang ketiga apa? Tepung. Kenapa tepung? Ya karena banyak tepung-tepung yang ada saat ini sudah apa ya, termodifikasi tepungnya dan tinggi indeks glikemiknya ya, tiga ya. Nah yang keempat, minyak-minyakan. Coba 7 hari dulu ya, nanti kalau sudah terbentuk kebiasaan sehatnya, oke, silakanlah makan suka-suka deh ya. Kalau Anda mau makan yang gak sehat, Anda harus punya kebiasaan sehat yang jauh lebih banyak daripada makanan tadi yang Anda makan. Silakan. Meskipun nanti pada akhirnya Anda sudah mulai mikir, kalau sudah nggak sehat, kalau sudah makan nggak sehat, biasanya tubuhnya akan berontak, nggak mau, nggak suka dengan yang nggak sehat. Anda kan maaf lihat makanan-makanan yang tinggi gula gitu, nggak tertarik sama sekali. Kek-kek yang penuh dengan pewarna, udah nggak tertarik lagi. Itu yang benar. Ya, lihat gorengan, udah nggak tertarik lagi. Ya, lihat misalkan abang mengubur ayam, misalkan yang jualan. Sudah pengen mengucapkan selamat tinggal kepada beliau. Sarapannya ganti bang, buah gitu kan. Tidak apa-apa, sekali-sekali silakan. Ya. Dan bisa kok bikin bubur ayam yang sehat, tenang aja. Bikin bubur ayam sehat bisa, bikin mie ayam yang sehat bisa, bikin bakso yang sehat bisa. Itu ada ilmunya semua, tenang aja. Ya, dan jangan salahkan makanannya, karena makanan itu ya sebenarnya gak ada masalah dengan makanan, kebiasaan kita yang bermasalah. Karena saya sampaikan, orang Padang dari zaman dulu makan nasi Padang, gak ada masalah dengan nasi Padang. Tapi bedanya apa? Bedanya nasi beras orang Padang yang melulu tidak seperti beras sekarang, karena kebutuhan beras yang luar biasa akhirnya membutuhkan suplai yang besar, sehingga ya semprot pestisida lagi gitu. Benar gak sih? Benar kan? Jadi berasnya zaman dulu sama zaman sekarang rodok beda, gitu kan? Apalagi orang tua kita zaman dulu ya masih suka minum air rendeman beras, air tajin itu sehat sebenarnya asal berasnya bener. Ini sekarang kalau minum air rendeman beras yang diminum apa? Air pestisida mungkin. Iya, mau sehat. Lagi-lagi kita tidak bisa kontrol mereka, ya yang kita bisa kerjakan apa? Ya apa yang masuk ke mulut kita aja lah, ya. Sudah kayak begitu zamannya, zaman fitnah luar biasa kayak begini, ya. Jadi kalau kita sudah ngerti konsepnya, baru sekarang maka kita akan mulai mikir, kira-kira saya makannya bikin sakit nggak? Kalau bikin sakit jangan makan. Udah tahu maaf, mie instan nggak sehat, udah nggak jadi, jangan dimakan. Cari mimi yang lain yang sehat, banyak. Ya, kenalkan masyarakat dengan makanan-makanan sehat. Jadi kalau nanti, ya mudah-mudahan nanti kalau ke depan, kalau kita bikin tablik akbar lagi di sini ya, mudah-mudahan kita bikin bazar sehatnya. Jadi mengenalkan masyarakat dengan produk-produk sehat, dengan industri-industri rumah tangga. Simple ya, asal mau saja. Tapi kitanya juga harus komitmen untuk apa? Untuk menjaga badan. Jangan sampai apa tuh namanya? Ya. Misalkan ya. Sekarang daftar haji, ya mungkin di Lampung misalkan Lampungnya 10 tahun lah misalkan. 10 tahun tuh lama loh daftar haji. Daftar sekarang, waktu mau berangkat medical check up-nya enggak bisa berangkat. Banyak orang begitu? Banyak. Gara-gara apa? Gara-gara isi piring yang gak pernah berubah dari dulu. Isinya karbo lagi, karbo lagi, karbo lagi. Ya, nasi berlebihan, tepung berlebihan, gula berlebihan, minyak berlebihan. Ya, puasa jarang. Kalau Anda pengen makan yang gak sehat, saya kasih syarat. Syaratnya apa? Anda sudah rutin puasa, itu yang pertama. Sehari Anda biasa minum air 2-3 liter. 80% atau 3/4 isi piring Anda sayur sama buah. Nah, silakan cheating. Silakan curi-curi makan. Tapi masalahnya ini cheatingnya tiap hari. Curinya tiap hari gimana mau sehat? Ya. Dan lagi-lagi saya sampaikan bahwa ibadah itu butuh fisik yang kuat. Ya, maka jaga baik-baik usaha badan kita ini agar jangan sampai sakit. Kalau kita banyak makan nanti lama-lama iman juga lemah. Ya, iman kita bisa lemah dengan terlalu banyaknya makan. Ya, Allah lebih suka orang yang berpuasa daripada orang yang kekenyangan. Allah lebih suka, karena hati kita bisa dekat dengan Allah kalau kita berpuasa. Lebih dekat, bisa lebih dekat dengan Allah kalau kita berpuasa. Itu sebabnya orang-orang doa orang-orang yang puasa itu mustajab. Besok kan Senin nih. Ya, kalau nggak ada uzur, puasalah. Ya. Niatkan karena Allah dan yakinlah bahwa maghrib pasti akan datang. Tenang aja. Kadang-kadang setan akan datang kan? Nanti haus, nanti ini loh macam-macam gitu kan? Apalagi tuh pakai dalil yang kalau temanmu mengajakmu makan lagi puasa maka makan gitu. Kalau ente sering puasa silakan. Ini puasa setahun sekali Senin Kamis. Baru saja mau puasa, masya Allah dibatalin. Karena ada hadisnya, kata Nabi pernah berbuka puasa, kemudian jelang-jelang berbuka saat itu ketika disajikan makanan, iya itu Nabi yang sering puasa. Tolak, saya lagi puasa hari ini, maaf ya. Dan jangan deket-deket sama mereka yang nggak puasa. Gitu caranya, ya, insya Allah. Jadi dan itu banyak sekali faedah yang bisa. Bahkan yang terakhir mungkin sebelum kita lanjutkan tanya jawab. Ada buku yang saya baca, judulnya Longevity Solution. Buku ini dikarang oleh dua dokter di Amerika, seingat saya. Versi Indonesianya sudah ada yang terjemahnya. Judulnya Panduan Hidup Sehat Berpuasa. Masya Allah, tabarakallahnya apa? Isi buku ini adalah puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayam Ulbit. Dan dia menceritakan tentang bagaimana pasien-pasien mereka ya, yang subhanallah yang sudah pakai insulin sekian tahun, ada 20 tahun itu ternyata bisa bebas insulin dengan cara dikendalikan atau dikontrol dengan puasa. Itu luar biasa kan. Jadi kita punya banyak toolsnya tapi kita tidak manfaatkan ya. Coba mulai rutinkan 11 hari dalam 1 bulan kita berpuasa 2x4 ya, ya 11 hari 2x4, 8, Senin Kamis, kemudian ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. 19 hari yang lainnya kita mulai kendalikan makan. Makan tidak perlu sering-sering, sekali makan udah cukup. Ya. Yang nanti akan jadi etalasenya apa badan kita? Badan kita kan kelihatan nanti. Meskipun dia maaf bawa infus water tiap hari gitu kan. Untuk menunjukkan ke orang tapi badannya maaf masih melentang-melentung gitu. Dalam artian belum tampak terlalu perbedaan ya, mungkin masih banyak habit atau kebiasaan dia yang belum diubah. Ya. Dan lagi-lagi sekali yang saya sampaikan, kalau kita niatkan sebagai bentuk ketaatan kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ibadah tapi ketaatan rasa syukur, maka insya Allah itu akan berpahala. Jadi Anda minum madu dapat pahala, Anda minum kunyit dapat pahala. Ya, dan bersedekah itu ya, selain memang yang terbaik untuk keluarga, memang sedekah paling baik baru keluarga. Yang tidak kalah baiknya adalah bersedekah untuk diri sendiri. Jadi ketika Anda makan makanan yang sehat dan diniatkan sedekah untuk diri kita, maka insya Allah akan dapat pahala juga. Ya, maka jangan lagi sampahin badannya, jangan lagi masukin makanan-makanan yang tidak sehat di badannya, gitu ya. Cobain, makanin. Gak mau? Ada yang mau nggak? Tempenya dimakan dulu. Ini juga dimakan. Kok mukamu sedih gitu sih makan tempe? Enak kan? Kasih sumringah gitulah. Kok sedih gitu? Ya. Salah satu apa? Aduh, amal kebaikan yang perlu kita biasakan adalah memberi makan orang lain. Anda tahu kenapa? Gini. Jadi kalau mulai sekarang, kalau Anda sudah ngerti ilmunya, maka Anda tidak mau lagi ditraktir orang. Anda maunya mentraktir. Ya. Kenapa? Begini. Makan yang kita makan, buat sekalian, itu akan berubah menjadi daging, otot, darah, segala macam dalam badan kita. Sebagian akan keluar. Ketika Anda memberikan makan untuk orang lain, maka makanan, misalkan dia orang baik, orang soleh gitu kan. Maka makanan tadi pastinya akan menjadi bagian dari badannya. Pasca makanan tadi menjadi bagian, maka Anda sudah dapat pahala dari ibadahnya dia. Paham maksudnya? Jadi salah satu pahala atau amal jari yang banyak orang lupa itu adalah memberi makan. Beri makan. Siapapun lah, misalkan masjid kayak begini gitu kan, Anda dapat pahala insya Allah. Ya, jadi jangan mau lagi ditraktir. Kalau lagi ada kesempatan untuk bayarin, bayarin. Apalagi orang-orang yang Anda kasih itu orang-orang baik. Anda tahu orang baik. Tapi gak baik pun insya Allah juga gak masalah. Makanya Umar bin Khattab pernah disebutkan sebuah riwayat waktu beliau menjadi khalifah. Itu dia mengundang seluruh penduduk Madinah saat itu untuk berbuka puasa bersama khalifah. Kisahnya begitu. Doakanlah penduduk Madinah. Datang waktu bukanya sudah tiba, penduduk Madinah tadi akhirnya dibukakan dengan minum air putih. Dengan minum air putih. Setelah itu kan mereka bertanya lagi kepada ajudannya gitu kan, pengawalnya nih, makan apa lagi nih, kan kita mau makan sama khalifah, makannya pasti enak gitu kan. Ternyata gak ada lagi makanan, cuma minum air putih doang. Tapi subhanallah, bayangkan, dengan air putih tadi Umar mendapatkan pahala puasa penduduk Semadinah juga. Luar biasa kan. Nah kalau nanti besok, jadi saya punya tipsnya kalau saya. Jadi kalau nanti Anda besok nih ketemu sama teman yang puasa juga misalkan, ajak buka puasa bareng. Oke? Waktu dia mau makan, makanan Anda kasih ke dia, maka dia kasih ke Anda. Maka Anda dapat pahalanya dia, Anda ngasih pahala ke dia juga. Paham gitu ya? Gitu caranya. Jadi kita enggak pernah enggak pernah kehilangan momen untuk mendapatkan kebaikan. Seperti itu. Ya, kalau nanti besok puasa. Bagaimana cara mengempeskan perut buncit? Cara gimana? Bagaimana cara mengempeskan perut buncit? Buka pentilnya. Puasa, puasalah, jangan banyak makan. Ya, kalau makan pun coba mulai beralih ke sayur, buah, ya. Tadi yang tadi kayak nasinya kurangi, gula kurangi, oke stop, lebih baik. Nanti kempes sendiri kok, kempes sendiri, insya Allah. Ya. Dan indikator berat badan sekarang, lu sekalian, indikator body mass index itu sekarang tidak terlalu dipakai lagi di dunia pengobatan. Jadi misalkan IMT itu kan ada berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Itu IMT itu, indeks massa tubuh. Ada skalanya 18 sampai 23 atau 25 itu normalnya. Di atas itu overweight atau obesitas. Tapi yang tidak banyak dibahas orang sekarang adalah lemak total di badannya. Itu gak dibahas. Padahal itu kata kuncinya. Jadi bisa jadi badannya 90 kg, badannya 80 kg, tapi kadar lemak di badannya gak banyak. Itu sehat.